Yes, you guys are amazing. That's it. Wow, you already know what to do. It's incredible. Sekali lagi saya minta Sari Simorangkir menyanyikan lagu ini. Berikan tepuk tangan dong bagi Tuhan. Sumber kekuatan. tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Hadiran-Mu Tuhan. Hadiran-Mu Tuhan.